Ya Ustadz, bolehkah kita memperbandingkan Allah dengan manusia seperti manusia dengan nyamuk? Nyamuk tidak bisa melihat manusia saking besarnya manusia. Apakah boleh dengan permisalan seperti ini dari hamba Allah di Pagar Alam, Sumatera Selatan? Tidak diperkenankan menganalogikan Allah dengan makhluknya kecuali dengan qiyasul aula yang lebih tinggi, yang mempunyai makna-makna yang sempurna dari seluruh sisinya. Seperti misalnya, apabila dikatakan, mana yang lebih sempurna, manusia yang bisa melihat dengan manusia yang tidak bisa melihat, dia akan berkata, iya, manusia yang melihat lebih sempurna. Maka Allah lebih berhak untuk mempunyai sifat melihat. Karena sifat melihat itu sempurna dari segala sisinya. Mana yang lebih sempurna, manusia yang bisa marah dengan manusia yang tidak bisa marah, tentu yang bisa marah lebih sempurna. Maka Allah mampu dan murka dan marah kepada hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Tapi kalau itu sifatnya sempurna dari satu sisi tapi kurang dari sisi lain, tidak boleh dimutlakkan kepada Allah. Contoh misalnya, mana yang lebih sempurna? Manusia yang bisa tidur dengan yang tidak bisa tidur. Tentu manusia yang bisa tidur lebih sempurna. Kenapa? Karena manusia butuh istirahat. Sedangkan Allah tidak butuh istirahat, maka sifat tidur itu tidak layak bagi Allah. Mana yang lebih sempurna, manusia yang punya anak dengan yang tidak bisa punya anak alias mandul? Maka si manusia yang punya anak lebih sempurna. Kenapa? Karena manusia butuh anak. Sedangkan Allah tidak butuh anak. Maka Allah tidak boleh disifati dengan anak. Namun kalau sifat itu memang sempurna dari seluruh sisinya, maka itu boleh. Dan ini disebut dengan qiyasul aula. Yes. Mana yang lebih sempurna? Manusia yang punya tangan dengan manusia yang tidak punya tangan. Tangan adalah sifat sempurna. Maka Allah pun mensifati dirinya dengan sifat tangan. Ya Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan. Justru kedua tangan Allah itu terbuka. Dan tak pernah kita bisa memikirkan bagaimana bentuk tangan Allah. Ya, dan jangan dipikirkan. Karena kalau Anda memikirkan tangan Allah, pasti yang terbayang di pikiran Anda adalah tangan Anda sendiri. Ya, maka kewajiban kita adalah mengimani saja. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, maka Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Mata Allah tidak serupa dengan mata makhluknya. Pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan makhluknya. Kewajiban kita menetapkan bagi Allah apa yang Allah sifati dirinya di dalam Al-Quran dan hadis. Tanpa menyerupakannya dengan ya makhluknya tentunya. Allahu a'lam.